saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Setiap insan telah dan akan mengalami dua kali mati. Setiap insan sedang dan akan mengalami dua kali hidup. Setiap insan akan mengakhiri perjalanan hidupnya dengan kembali. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan ayat 28 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian semuanya bisa ingkar kepada Allah, bisa kufur kepada Allah, padahal kalian sebelumnya mati, kemudian aku hidupkan kalian, kemudian Allah bakal matikan kalian, kemudian Allah akan hidupkan kalian kembali. Kepada Allah semua kalian bakal dikembalikan. Berdasarkan ayat ini, perjalanan panjang yang telah, sedang maupun yang akan sama-sama kita jalani, kita awali dengan apa yang disebut dengan amwat, mati. Perjalanan panjang hidup kita akan kita akhiri dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai kembali. Yang dimaksud dengan mati kali yang pertama adalah sebelum ditiupkannya ruh ke dalam jasad kita, terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Segumpal darah ada di dalam kandungan sang bunda tercinta, tapi ruh belum ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad kita. Itulah yang dimaksud dengan mati. 4 bulan 10 hari, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Itulah yang disebut dengan hidup. Maka hidup sesungguhnya bukan kita mulai sejak kita terlahir dari rahim sang bunda. Hidup pada hakikatnya sudah kita mulai sejak kita berada dalam kandungan, ketika Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita yang waktu itu ada dalam kandungan sang bunda tercinta. Maka dalam sistem pendidikan Islam dikenal apa yang disebut sebagai pendidikan prenatal, pendidikan sebelum lahir. Sejumlah arahan kepada para suami yang istrinya sedang mengandung, sejumlah arahan diberikan oleh agama ini kepada istri yang sedang mengandung. Maka kita memberikan apresiasi terhadap penetapan istilah. Kita mengenal istilah bukan tanggal kehidupan, tapi mengenal istilah tanggal kelahiran, di mana hitungannya adalah dihitung sejak kita keluar dari rahim sang bunda, itulah tanggal kelahiran. Sebab kalau disebut tanggal kehidupan, berarti menghitungnya sejak Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita yang waktu itu kita berada dalam kandungan sang bunda tercinta. Saat ini kita berada pada fase yang kedua. Kematian sebagaimana yang sama-sama kita fahami akan mengantarkan kita untuk meninggalkan fase yang kedua, memasuki fase yang ketiga. Itulah mati yang sebagaimana pada umumnya kita fahami. Mati adalah menghantarkan kita menuju kepada alam barzakh, dan itu adalah awal dari perjalanan panjang di alam akhirat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sering mendengar istilah alam akhirat, maka ruang lingkupnya adalah dihitung dari sejak alam kubur sampai terminal akhir neraka atau surga. Itulah yang dimaksud dengan alam akhirat. Keberadaan seseorang di alam barzakh sampai kemudian nanti datangnya tiupan trompet sangkakala kali yang pertama, yang menyebabkan hancurnya seluruh alam jagat raya termasuk kita, itulah yang dimaksud dengan al-qiyamah al-kubra, kiamat besar. Di dalam Al-Quran Allah memberikan informasi, setelah alam raya ini hancur luluh berantakan, Allah nanti berkenan untuk menciptakan alam jagat raya dengan bentuknya yang baru. Setelah itu nanti akan ada tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai dengan manusia yang paling terakhir akan dikembalikan oleh Allah hidup, dibangkitkan oleh Allah hidup, dan itulah hidup kali yang kedua. Pada hidup kali yang kedua ini berbeda karakternya dengan kehidupan kali yang pertama. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Abasa pada ayat 33, 34, 35, 36 dari surah Abasa. Fa idza ja'atis sakha, maka apabila datang suara yang memekakkan, as-sakha. Mana as-sakha? Yang dimaksud dengan as-sakha adalah tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai dengan manusia yang paling terakhir termasuk kita akan dibangkitkan oleh Allah hidup. Itulah kehidupan kali yang kedua. Kehidupan kali yang kedua dijelaskan dalam lanjutan ayat, yauma yafirrul mar'u min akhih, manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, manusia lari dari ibundanya, lari dari ayahandanya, wa sahibatihi wa bani, manusia lari dari istrinya, lari dari suaminya, wa bani, lari dari anak-anaknya. Kehidupan yang sangat individualistik, tidak lagi ada saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Di dalam ayat selanjutnya disebutkan, likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu manusia disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih menyebutkan, hari seperti ini, yauma la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian manusia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban amal berbasis pada catatan, itulah yang disebut dengan yaumul hisab. Setelah yaumul hisab ditegakkan, maka manusia akan diberikan catatan amal. Setelah catatan amal diterima, akan ditegakkan pertanggungjawaban amal yang kedua, yaitu ditimbang. Setelah mizan ditegakkan, manusia akan terbelah menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada di antara manusia yang langsung dihempaskan ke jurang api neraka, itulah yang disebut sebagai penghuni neraka permanen, yang para ulama menyebutkan sebagai al-mukhalladun. Mereka yang pulang masih membawa iman, maka dia akan melanjutkan perjalanan, di antaranya kemudian melewati Shirath. Di ujung ayat dari surat Al-Baqarah ayat 28 disebutkan wa ilaihi turja'un, kepada Allah semua kita bakal dikembalikan. Apa yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah? Dikembalikan kepada Allah maksudnya adalah satu dari dua alternatif, menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Inilah yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, di neraka ataupun surga dalam keadaan hidup. Maka oleh karena itu, mengambil beberapa kesimpulan dari ini. Pertama, perjalanan panjang hidup kita berdasarkan ayat 28 dari surat Al-Baqarah, ternyata bukan kita awali dengan hidup, tapi kita awali dengan mati. Perjalanan panjang hidup kita berdasarkan ayat 28 dari surah Al-Baqarah, bukan kita akhiri dengan mati, tapi ternyata kita akhiri dengan hidup. Maka sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Mendengar apa yang sering kita dengar, menyaksikan apa yang sering kita saksikan. Ketika seseorang mengantarkan jenazah, lalu ada yang menyampaikan sesuatu, dan dia kemudian mengatakan, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ungkapan ini sering kita dengar. Tapi ungkapan ini berdasarkan ayat 28 dari suratul Baqarah, ungkapan ini salah. Salahnya mendasar minimal dua. Satu, siapa yang berani mengatakan bahwa mati itu adalah akhir dari sebuah perjalanan, kemudian harus dikatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mati bukan akhir. Justru perjalanan kita, kita akhiri bukan dengan kematian. Perjalanan kita akan kita akhiri dengan kehidupan. Kedua, siapa yang berani mengatakan mati itu istirahat? Orang yang akan istirahat di alam barzah, bahkan dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah, adalah mereka yang pulang menghadap Allah dengan membawa iman dan amal saleh. Mohon maaf, apakah orang yang durhaka kepada kedua orang tua sampai di akhir hayatnya, dia adalah termasuk orang yang akan istirahat di alam barzah? Kita akan jawab tidak. Apakah orang yang mensekutukan Allah, berbuat syirik dalam hidupnya, sampai akhir dipanggil oleh Allah, tidak bertaubat kepada Allah, apakah dia akan istirahat? Tidak. Maka oleh karena itu, pandangan yang mengatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, sesungguhnya itu adalah turunan, kalimat turunan dari faham apa yang disebut dengan faham materialisme. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Satu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, perjalanan panjang hidup kita, akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Pertanyaannya, dapat nikmat atau dapat azab tergantung nanti apa sekarang? Saya kira semua kita akan menjawab sekarang. Di kehidupan kali yang kedua di padang mahsyar, yang Rasul menyebutkan yauma la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan dan pertolongan dari Allah. Dapat naungan atau tidak dapat naungan nanti di padang mahsyar bukan tergantung nanti, tergantung sekarang. ujung dari perjalanan kita adalah neraka dan surga. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka atau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan tergantung nanti, tapi tergantung sekarang. Sekarang yang dimaksud adalah kehidupan di dunia sekarang ini. Oleh karena itu, kesimpulan yang kedua, saya kira kita bisa sepakat untuk mengatakan bahwa dunia ini penting, dunia ini strategis, karena bagaimana sekarang ditentukan dengan sekarang, bagaimana nanti ditentukan dengan sekarang. Maka oleh karena itu, kita harus betul pandangan kita terhadap dunia ini, karena waktu kita sebentar. Kemudian yang ketiga, ternyata dunia yang sangat strategis itu waktunya amat sangat pendek. Waktunya amat sangat pendek. Rasul menyebutkan umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60-70, angka tengahnya 65. Sementara Allah dalam surah Al-Hajj menyebutkan satu hari sama dengan 1000 tahun lamanya. Kalau Allah kasih usia kita 100 tahun, itu artinya hanya 1/10 hari. Satu hari 24 jam, 1/10 dari 24 jam 2,4 jam. Kalau Allah kasih 50 tahun 1,2 jam. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60-70, kalau itu adalah 65, berarti usia kita hanya 1,5 jam. Tapi 1,5 jam itulah yang menentukan. Kalau misalkan Allah kasih usia sama kita 60 tahun, hari ini sudah 59 sekian. Artinya kesempatan kita sudah tinggal sedikit sekali. Kalau 50 tahun hari ini, jatahnya 65, berarti 15 tahun. 15 tahun menurut paradigma surah Al-Hajj ayat 47. 15 tahun itu hanya kira-kira sekitar 18 menit. Maka oleh karena itu saya kira kesimpulan yang ketiga, harus ada optimalisasi usia kita yang tinggal pendek di dunia sekarang ini. Terakhir, kalau dihadapkan pertanyaan kepada kita, apakah kita punya dosa? Saya yakin semua kita akan menjawab punya, bahkan tak sedikit yang menjawab banyak. Persoalannya tinggal adalah kita mau menyelesaikan dosa kita itu nanti apa sekarang. Kalau kita mau memilih penyelesaian dosa yang kita lakukan itu adalah nanti, dan nanti itu maksudnya adalah di neraka. Walaupun kita menjadi penduduk neraka sementara, sesementara-sementaranya neraka, satu hari 1000 tahun, kata Rasul, siksa yang paling ringan dibakar ujung kaki, mendidih ubun-ubun. Bagi orang yang beriman, yang memahami tentang fase perjalanan hidupnya, sebagaimana disebutkan pada ayat 28 dari surah Al-Baqarah, maka dosa yang telah dilakukannya itu dia harus coba untuk selesaikan di sisa kehidupan dia yang pendek sekarang ini. Bahkan kalau ada yang berani mengatakan saya tidak punya dosa, saya bisa pastikan itu dosa tersendiri karena bohong. Siapapun di antara kita pasti punya dosa. Persoalannya adalah mau diselesaikan nanti atau mau kita selesaikan sekarang. Dosa kepada istri kita, dosa kepada anak kita, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada makhluk yang lain, dosa terutama dosa kepada Allah, yaitu mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, memahami ayat 28 dari surah Al-Baqarah menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi peringatan bagi kita bahwa sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Akhir perjalanan kita bukan kita akhiri dengan kematian. Akhir perjalanan kita akan kita akhiri kehidupan. Bagaimana nanti? Ternyata bukan tergantung nanti, tapi tergantung dengan sekarang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk istiqamah meniti jalan yang diridhai olehnya. Dan pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan iman Islam, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.